Semua masa lalu di dalam hidupku, ku temukan potret dirimu, kekasihku. Ku terbayang semua tawa dan candamu saat kita masih bersama. Ikatan cinta kini, kau tak di sisiku lagi. Kau telah pergi hampa rasa karena tanpa cinta. Jalin ikatan cinta kini, kau tak.